selami. Amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi. Fata Morgana, jalan kehidupan. Selami arti makna, selami makna yang tersimpan di relung jiwa. Oh, oh, aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Aku, kamu, dan cerita kita ditemukan dalam kasih sayang semesta kunia kita. Kita mungkin memang